بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang sedang menjalankan berbagai macam ibadah dalam rangka menghambakan diri kepadanya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur tidak hanya dengan lisan, tapi benar-benar ditakdirkan dalam hati. Karena dari sebagian besar calon manusia yang berada dalam kandungan cairan ayah kita, hanya kita yang sampai pada dinding rahim ibu. Dalam dunia kedokteran konon kabarnya berisi jutaan calon manusia, hanya Allah mengizinkan kita sampai di dinding rahim ibu. Seandainya kita tidak sampai, mari kita bertanya pada diri masing-masing, kita berada di mana sekarang? Kita tidak jadi benda padat, kita tidak menjadi benda cair, kita tidak menjadi sampah, bahkan kita pun tidak akan tidak menjadi najis, karena memang kita tidak ada di mana-mana. Allah telah mengizinkan kita sampai ke dinding rahim ibu sebagai calon penghuni surga yang akan bertemu dengan Ar-Rahman dan Rahim. Kita patut bersyukur karena kita adalah bagian dari sekian banyak makhluknya, dari sekian banyak manusia yang diberikan hidayah, sehingga kita lebih mau dan mampu mengenal siapa Sang Maha Pencipta. Allah yang mengirimkan seseorang yang begitu mulia, yang pada akhir hayatnya mengingat kita dan menyayangi kita, dan tidak rela meninggalkan jasadnya kecuali telah diberi jaminan bahwa beliau diberikan syafaat untuk memberikan kebaikan kepada manusia yang belum bahkan ditemuinya. Siapa lagi kalau bukan manusia agung junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat tidak hanya seperti itu. Allah telah memberikan kita agama. Agamalah yang membuat kita hidup terhormat. Agamalah yang mengajarkan kita menyayangi diri kita sendiri, menyayangi hidup keluar berkeluarga, menyayangi lingkungan. Karena pada satu saat Anda dan saya tidak bisa mengelak, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Hadirin, ada pepatah lama yang mengatakan, Allah bisa karena biasa. Kebiasaan-kebiasaan membuat kita beranggapan apa yang sudah menjadi biasa itu adalah benar. Benar kita mengambil hak orang lain karena sedikit dan karena ada kesempatan. Benar karena orang lain juga melakukan hal yang sama, maka kebiasaan yang buruk itu dibenarkan. Benar karena kita selalu melakukan hal-hal begitu sebagaimana seolah-olah tidak ada akibatnya sama sekali. Allah begitu sayang pada kita. Kita dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan agar kita merenung, berbuat, dan akhirnya menyadari bahwa perbuatan itu, yang buruk-buruk itu, harus kita keluarkan. Dan kita harus mampu tidak hanya sekedar membenarkan kebiasaan, tapi merubah, membiasakan kebenaran. Itulah nilai hakiki dari bulan Ramadan. Kita terbiasa makan tanpa waktu. Kita mulai dengan diri kita. Kita sudah pandai berbuat segala sesuatunya agar kita dianggap sah-sah saja. Bukankah bagi Anda yang merokok, Anda harus berhenti tidak merokok? Kalau kita pandai mengambil hikmahnya, ternyata kita diingatkan untuk menghentikan satu perbuatan dan tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Paling tidak setengah hari. Dan agama ini ujung dari perintah surah Allah tingkat takun. Dan bagi beberapa ulama mengatakan, orang yang bertakwa adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Kita disengaja dicabut dari kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, agar kita dapat dan mampu merubah kebiasaan itu. Kita berubah menjadi membiasakan kebenaran, karena kita memang pandai untuk berbuat alasan. Para hadirin, di dalam bulan puasa ini Allah menganjurkan kita untuk mengingat pada keluarga. Kita jarang barangkali dengan kesibukan di kota metropolitan ini untuk makan bersama dengan anggota keluarga. Allah menakdirkan dalam ritual Ramadan kita dianjurkan untuk berbuka bersama. Masih juga untuk sahurlah bersama. Jadi menurut hemat saya, tidaklah pada tempatnya kalau kita seorang pejabat, seorang ulama, dengan bangga mengatakan, saya sebulan penuh tidak pernah berbuka dengan anggota keluarga. Ada yang tidak bijak kalau mengatakan bahwa saya tidak bahkan tidak sahur sebulan penuh bersama keluarga. Karena pada hakikatnya inti hidup menghormati dan menyayangi keluarga adalah bahagian dari hidup beragama. Tidak itu saja, kita juga diharapkan memperhatikan orang lain. Bukankah Anda dan saya diminta untuk membayar zakat fitrah? Karena siapa saja yang mampu melakukan zakat fitrah tidak sempurna Ramadannya, saum. Jadi agama ini mengharapkan kita memperhatikan orang lain. Kepekaan hati harus sudah mulai dilatih pada masa sebulan ini. Itulah manisnya Ramadan. Berhadirin, namun mari kita bertanya pada diri masing-masing. Adakah kita sudah mulai peka? Adakah kita mulai peka? Saya baru saja mendapatkan SMS. Karena pertanyaannya adalah, kita melarang untuk memberi dan menemui. Tidak mudah menjawabnya. Tidak mudah menjawabnya. Karena kenyataan di depan mata. Dan dengan mudah kita temukan. Bahwa mengemis bukanlah karena saja lapar. Tapi adalah profesi. Kita bisa melihat di Blok M, di jalan-jalan besar. Dan saya berani mengatakan karena saya menyaksikan sendiri dan bukan fitnah. Anak kecil, kecil badannya tidak punya kaki sebelah, dilempar ke Metro Mini. Saya cuma mengatakan, kasihan itu anak. Dan sudah terniat akan memberi uang yang agak besar. Sambil menyelesaikan minum kopi, ternyata tidak lebih dari 20 menit kemudian saya lihat anak itu berlari-lari. Ini kenyataan. Menantu saya sedang mengendarai mobil, diketuk jendelanya. Tuk-tuk-tuk. Dia buka jendela karena tidak melihat ada orang yang mengetuk. Ternyata seorang anak itu. Bu, minta makan, Bu. Ibu ada nasinya. Kita sudah terbiasa bahwa ini adalah suatu kebiasaan yang kita hadapi sehari-hari makan. Yang keluar dari otak kita adalah ini adalah hal yang buruk. Hebat ya, anak kecil sekarang sudah bisa bersandiwara. Maka dikeluarkan uang 1.000 rupiah. Dia terimanya dan akhirnya dikembalikan lagi. Saya lapar, Bu. Dikasihnya uang 50 rupiah. Dia terima. Dan dikembalikan lagi. Bu, nasi akhir, Bu, nasi. Sekedar mengepes lagi diberikan 20 ribu rupiah. Maka anak itu menerimanya. Dan dia bilang, Bu, saya lapar. Berikan saya nasi. Maka dikatakanlah, itu lebih cukup dari satu bungkus nasi. Iya, Bu, tidak tahu, tapi ibu aja yang beli. Logika mengatakan anaknya tidak punya sopan sama sekali. Tapi anak kecil ini mengatakan pula, kalau saya bawa duit ini, Bu, ntar di sana uangnya diambil, ntar diambil sama bapak-bapak itu. Saya tetap lapar. Minta nasi, Bu, jangan kasih saya uang. Dipandangin jauh memang betul. Ada orang yang mengorganisir itu. Nah, jadi, aku pasti dapat menanggapkan jawaban. Andai kata seperti Fred Kutsi mengatakan, jikala aku lapar engkau tidak datang, jikala aku mau engkau tidak mau datang, dan jikala aku susah dan lemah engkau tidak datang, maka dengan gagah kita menjawab, ya Allah, mana mungkin engkau lapar, mana mungkin engkau haus, dan mana mungkin engkau minta bantuan, sedangkan engkau Allah Maha. Ya betul, tetapi hamba aku sedang lapar, engkau tidak datang. Jikalau hamba ku sedang kehausan, engkau tidak datang. Jikalau hamba ku sedang sakit, jikalau hamba ku butuh pertolongan, padahal engkau sanggup menolong, engkau menolongnya. Padahal ini kita hidup dalam paradoks. Di satu pihak kita melihat ada orang yang mengeksploitasi karena dia tidak punya rasa kasih sayang. Tidaklah mengherankan di ibu kota ini kalau ada di jembatan orang naruh bayinya di tempat kepanasan sedangkan dia di tempat yang teduh. Tetapi apakah kita sudah juga tidak peduli? Apakah kita tidak peduli? Karena mereka berhak untuk mengajukan tuntutan ketidakpedulian kita. Marilah, tadi pengurus masjid mengatakan, itu dia akan counter. Mari, Pak, mari. Kita harus pandai, kita di sini orang-orang yang berpendidikan, yang tahu apa itu namanya policy and procedure. Kita tahu kebijakan, kita tahu ini. Tapi beragama, kita tidak lakukan itu. Kita tidak lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, barokah datang tanpa kita ketahui. Karena di daerah lembaga keuangan ini saya ingin menyampaikan ada 384 koperasi lembaga keuangan yang bernama Baitul Mal wa Tamdzir. Dari 384 itu 138 prima dona. Dikasih oleh dompet apa 15 tahun yang lalu hanya 1 juta, bahkan saya ingat yang paling terkecil adalah 500.300 dan paling tinggi 3 juta. Nah, 138 itu tidak ada lagi aset yang hanya 10 juta, 100 juta, semua di atas 20 miliar. Kenapa? Barokah. Tidak ada yang bisa melihat kenapa, Bu. Saya menjalani bersama-sama mereka. Kala mereka orang pergi ke Hong Kong untuk mengambil uang. Saya bilang, kamu mengambil uang orang-orang PKI. Iya, kenapa? Apa kamu? Supaya tambah gemuk? Bukan, Pak. Saya ingin menciptakan BMT-BMT di tempat kota pertanian di desa-desanya. Agar nanti setelah dia pulang, dia tidak lagi memakan uang tabungan tapi hasil BMT itu. Saya heran, tidak ada ilmu dagang menciptakan pesaing, tapi mereka bertambah lama bertambah besar. Jangan-jangan mimbar ini memang bisa membuka hati kita. Tetapi kenyataan jauh lebih mendalam dan insya Allah tidak akan pernah kita lupakan. Mau freelance, kata orang bisnismen. Kita bilang tidak ada, ada pemberian yang ikhlas, pasti ada apa-apa di belakang. Ternyata, falsafah itu terbalik kemarin. Jika ada seorang tua sedang makan di pinggir jalan dengan muka yang jernih, satu keluarga lewat dan menyerahkan uang 5.000, dia melihat ini. Dan setelah orang keluarga ini membeli paket untuk berlebaran anak-anaknya yang banyak, nenek tua tadi yang berumur sekitar 75-80 mendatangi. Kenapa dia datangi? Karena dia tidak mau menerima uang pemberian 5.000 rupiah tanpa keringat. Sang bapak, dia bilang, saya bawa ini batik dagangan, batik untuk hadiah lebaran itu melebihi kepalanya. Biar lagi sedang bapaknya sudah mulai jalan perlahan-lahan karena mengidap penyakit HNP kejepit saraf. Laki saja tidak mau mengangkat begitu berat. Keraguan itu dijawab oleh orang sekelilingnya. Biar Pak, itulah mata pencariannya sehari-hari. No freelance, dia tidak mau terima uang di guru-guru kalau tidak bekerja. Dia mengeluarkan tenaga. Nenek menjelang umur 80 tahun diberikan kekuatan lebih hebat dari kita yang masih laki ada di sini. Kenapa? Barokah datang. Terakhir. Beberapa anak muda mendatangi desa-desa tanpa meminta, tanpa ada gembar-gembor, tanpa meminta sumbangan. Mereka mengisikan hartanya tidak 2,5%, tidak. Dia bikin kelompok-kelompok, 10 orang, dan satu orang dikasihnya 300.000. Dan yang dibawa, kalian harus berusaha, entah jadi tukang gado-gado, dan yang tukang becak tidak lagi membayar, tapi dia punya becak sendiri. Ada yang berhasil dengan peternakan, dengan pertanian, dan sebagainya. Dan kalau beruntung, tidak dikembalikan kepada anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini indeks prestasinya, Pak, dari perguruan tinggi 3,3. Saya pikir kalau dia mau masuk Astra, pasti diterima. Wajahnya cantik, badannya hebat, indeks prestasi pendidikan tinggi. No, dia tidak mau. Dia ingin berbuat. Dan kalau beruntung, jangan kami kembalikan pada saya. Bukan kelompok-kelompok ekonomi rendah ini. Dan semuanya dari uang hanya 4 juta rupiah sekarang sudah mencapai 100 juta dalam waktu hanya beberapa bulan. Dan yang sangat mengagumkan adalah ada dua penerima sumbangan yang 300.000 rupiah itu kena musibah karena anaknya sakit. Maka pemilik yang memberi dana itu mengatakan, hey, sudahlah, kita rela dan kamu tidak usah kembali, bayar kembali. Apa yang terjadi? Enggak, saya harus kembalikan. Cicilnya cuma mundurnya 2 bulan. Sudah dibebaskan, right off. Enggak. Karena kalau saya enggak bayar, enggak akan datang lagi kemari. Mungkin mereka tidak kenal dengan silaturahim, istilah itu. Mungkin mereka tidak mengenal tentang rezeki apabila terpertaut rasa persaudaraan. Mungkin mereka tidak mengenal itu rahmat dan barokah. Tetapi itulah yang menghampiri dia. Negeri ini tidak selalu dengan cerita buruk yang kita lihat. Hanya saja, mari kita bersaudara. Sholat tadi kita laksanakan memudahkan yang terbaik. Dan sholat itu benar-benar kita tegakkan, bukan kita jalankan. digalungi dengan takbiratul ikram, disudahi dengan salam. Takbirnya terus menerus tersimpan di dalam hati setelah sholat selama 24 jam, dan salam memberikan kedamaian kepada siapapun juga, asal itu bukan orang Islam sekalipun. Marilah kita meniru junjungan kita. Kalau beliau menjadi rahmatan lil alamin, kita cukuplah menjadi rahmatan orang-orang yang terdekat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana karim kau kami berasal dan akan kepada Engkau pula kami akan berpulang. Kau berikan kami berbagai kenikmatan, tapi banyak yang kami kufur. Lebih banyak kami umurkan kasih sayang, tapi kami lari menghadapinya dan mencari kesalahan yang tidak ada arti. Kami berhambang-hambang menjauh istirahat. Kami bergemar berbuat salah. Kami tidak terhitung berbuat kekhilafan. Tetapi kami menyeru bangga dan berbicara. Kami menganiaya diri kami sendiri. Rupanya ampun kesalahan kami, kehilapan kami, dan dosa-dosa kami. Tidak akan terbayangkan betapa dahsyatnya penderitaan yang akan kami hadapi dan alami. Dikarenakan Engkau tidak mengampuni kami. Ampunilah orang tua kami, ya Rob. Ampuni ibu kami yang meneteskan darah, yang merenggam nyawa, yang memberikan air susu, yang berdoa untuk kebaikan kami. Ampunilah ayah kami, ya Rob, yang bercucur keringnya, yang menangis tanpa kami ketahui untuk menyediakan fasilitas kepada kami. Tidak akan mungkin kami membalas bagi mereka. Bagi kami yang masih berkesempatan hidup dengan mereka, berilah kami kemauan dan kemampuan untuk menyayangi mereka. Sedangkan bagi kami sudah tidak lagi hidup bersama mereka, ya Rabbana, ampunkan mereka. Masukkan mereka dalam orang-orang golongan yang Engkau muliakan. Ya Allah, ampunilah seluruh anggota keluarga kami, suami-suami kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami. Berikan kami kesanggupan untuk menciptakan rumah tangga kami, adalah surga kami di dunia ini. Rabbana, Engkau memperingati. Sangatlah dibenci bagi orang yang mampu berucap tapi tidak berbuat. Kedarakan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Hati kami sudah keruh, ya Rabb. Oleh sebab itu, sinarilah dengan cahaya agamamu. Gerakkan hati kami, gerakkan langkah kami untuk mendapatkan ridha-Mu. Rabbana, berikan kami kesanggupan untuk mendatangi ibu-ibu yang lapar di sekitar yang dekat ini. Berikan kami kemampuan untuk mendekati orang-orang yang sakit yang tidak punya daya apa-apa. Berikan ketanggungan kepada kami untuk mencegah saudara-saudara kami menjual akidah dengan harga yang murah. Akhirnya ya Rabbah, jadi terimalah amal ibadah kami masih jauh dari sempurna. Bukakan pintu rezeki yang banyak-banyak jumlahnya, banyak manfaatnya, banyak barokahnya untuk diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang yang saleh, yang mengajak kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingkar dan salah, yang akan meneruskan kami. Sebabnya, kami tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir tidak. Tapi izinkan kami untuk melaksanakannya sebaik-baiknya. Dan Engkau terima dengan segala keridhaan-Mu. Ampuni kami, ya Rabb. Dan akhirnya takdirkan kehidupan kami untuk pandai beramal baik. Dan matikan kami setelah Engkau sendiri memasukkan kami dalam golongan orang-orang yang tak teruji dan orang-orang yang benar-benar telah beriman. Takdirkan dalam kehidupan kami untuk mampu berbuat yang bermanfaat. Dan jangan Engkau wafatkan kami, ya Rabb, sebelum kami Engkau masukkan ke dalam golongan orang yang benar-benar telah beriman. Takdirkan dalam kehidupan kami untuk mampu beramal dan berbuat yang agung serta mulia, dan habiskan nafas terakhir kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, ya Rabb. Husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzirni an adkura nimataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan salihan tardahu wa aslihi fi dhurriyyati. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.